إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebelum kita memasuki materi hari ini, pertama saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan kemarin di Masjid Pondok tentang pengumuman kerja bakti. Ya, insyaallah pada hari Ahad nanti tanggal 15 September kita akan mengadakan kerja bakti. Monggo silahkan yang punya keluangan waktu bisa menghadirinya, namun membawa alat. Apa alatnya? Cangkul. Ya. Sekali-kali macul. Ya. Jadi silahkan monggo pada hari apa? Ahad tanggal 15 September jam 7 pagi sampai selesai. Ya, sampai selesai. Wah, berarti nanti sore. Ya insyaallah ora lah. Ya. Insyaallah enggak. Apalagi kalau misalnya yang hadir banyak, insyaallah kita garap bareng-bareng, insyaallah akan cepat selesai. Jadi itu tugasnya bapak-bapak bawa cangkul, kemudian kerja bersama. Kalau ibu-ibu seperti biasanya menyiapkan asupan gizi buat para bapak supaya kerjanya semangat. Ya, yeah. Monggo silakan ibu-ibu, nasi boleh, snack boleh, buah boleh, minuman boleh. Ya, yeah, silakan. Yang penting bisa jadi bensin buat siapa? Buat bapak-bapak. Mas-mas boleh enggak? Ya boleh. Ya boleh juga. Ya silahkan. Pada hari Ahad 15 September jam 7 pagi. Kemudian yang kedua. Ada permohonan untuk doa untuk salah satu jamaah pengajian kita. Mas Luki Hanifan bin Samyo Nuruddin yang sedang koma, ya, dirawat di ICU di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengaruniakan kesembuhan total kepada beliau. Mohon keikhlasannya untuk mendoakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's اشفي لك حنيفا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 7 separuh. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala illa ma syaa Allah. Kemarin kita bahas berapa ayat? Satu ayat setengah. Yang satu ayat itu ayat berapa? Ayat 6. Napa bunyinya? Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Sanuqri'uka, kami akan bacakan Al-Quran kepadamu. Fala tansa, dan setelah itu engkau tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Kemarin kita telah sampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini ada sebabnya. Ada sebabnya. Masih ingat kemarin kita telah sampaikan bahwa Rasulullah s.a.w. itu kalau kedatangan wahyu berupa ayat Al-Quran yang dibacakan oleh sinten? Malaikat Jibril. Maka Nabi s.a.w. berusaha untuk mengulang-ulang membaca. Yeah. Beliau s.a.w. membaca apa yang disampaikan oleh Jibril, padahal malaikat Jibril belum selesai. Kenapa Rasulullah s.a.w. melakukan itu? Karena khawatir. Di dalam hatinya beliau merasa khawatir, jangan-jangan lupa. Yeah. Kalau misalnya ada yang kelupaan, nanti saat beliau menyampaikan kepada umatnya, bahaya apa badan? Bahaya, ada yang kelewat. Maka karena dorongan tanggung jawab harus menyampaikan wahyu Allah secara sempurna, maka beliau pun membaca sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikan ayat Al-Quran. Maka Allah turunkan firman-Nya, sanuqri'uka fala tansa. Kami yang akan bacakan wahai Muhammad, enggak usah merasa takut, engkau tidak akan pernah lupa. Ya. Illa ma syaa Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Nah, malam hari ini kita akan membahas potongan separo dari ayat yang ketujuh, yaitu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang terlihat, apa yang terang, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan apa sih korelasi antara akhir ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kata beliau, Allah itu mengetahui apa yang engkau baca di mulutmu saat engkau berusaha menirukan sinten? Malaikat Jibril. Dan Allah mengetahui isi hatimu. Wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Apa yang tersembunyi di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW? Perasaan khawatir. Jadi Allah itu mengetahui apa yang engkau ucapkan di lisanmu, di mulutmu, saat engkau berusaha menirukan ayat yang dibaca oleh Malaikat Jibril. Dan Allah juga tahu isi hatimu, bahwa engkau melakukan itu karena perasaan khawatir, jangan sampai ada yang terlupa dan terlewat. Ini korelasi antara akhir ayat ketujuh dengan ayat yang keenam. Namun para ulama kita menjelaskan bahwa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi. Itu bukan hanya berlaku untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga berlaku untuk siapa? Untuk kita semua. Bahwa apa yang kita lakukan secara terang-terangan atau tersembunyi, semuanya itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. yang tersembunyi saja diketahui oleh Allah, apalagi yang terang-terangan. Terang-terangan itu apa toh? Dilakukan di hadapan orang banyak, di depan khalayak. Allah tahu. Yang kita lakukan di dalam kamar kita, dalam keadaan pintu dikunci, dan di dalam kamar itu tidak ada orang lain kecuali kita sendiri, itu saja diketahui sama Allah. Apalagi yang kita lakukan di alun-alun. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di depan umum ataupun yang kalian lakukan sendirian. Yang dilakukan oleh manusia itu kan ada yang baik, ada yang jelek. Yang baik nopo? Amal soleh. Yang jelek nopo? Dosa, maksiat. Nah, yang diketahui sama Allah itu yang mana? Yang baik apa yang jelek? Hah? Amal soleh apa dosa? Dua-duanya. Baik amal soleh maupun maksiat yang dilakukan oleh manusia, semuanya diketahui sama Allah. Entah itu yang kita lakukan terang-terangan maupun yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Amal soleh yang kita lakukan di depan umum diketahui sama Allah atau tidak? Diketahui. Amal soleh yang kita lakukan sembunyi-sembunyi diketahui sama Allah atau tidak? Diketahui. Dosa yang kita lakukan terang-terangan diketahui sama Allah atau tidak? Diketahui. Dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi diketahui sama Allah atau tidak? Diketahui. Berarti bisa kita bagi menjadi berapa? Empat. Amal soleh terang-terangan, amal soleh sembunyi-sembunyi, dosa terang-terangan, dosa sembunyi-sembunyi. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti boleh enggak kita beramal soleh terang-terangan? Boleh. Sembunyi-sembunyi? Lebih baik. Kenapa? Apa? Karena potensi ikhlasnya lebih besar. Tapi kalau kita lakukan terang-terangan juga boleh. Makanya apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Surat apa? Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi. Seandainya kalian bersedekah terang-terangan, maka bagus, tidak apa-apa. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Seandainya kalian sedekah secara rahasia, sembunyi-sembunyi kalian serahkan langsung kepada kaum fakir, fahuwa khairul lakum. Yang seperti itu lebih baik. Apa yang jenengan simpulkan dari ayat ini? Boleh enggak sedekah terang-terangan? Boleh. Tapi lebih baik napa? Sembunyi-sembunyi. Kenang apa? Kenapa lebih baik sembunyi-sembunyi? Tadi sudah saya sampaikan, nopo? Potensi keikhlasannya lebih besar. Saya katakan potensi ikhlasnya lebih besar. Bukan berarti yang terang-terangan itu pasti tidak ikhlas. Tapi juga tidak, belum juga, tidak pasti juga ikhlas. Ya. Lebih mudah menjaga keikhlasan saat kita beramal tidak diketahui orang dibandingkan menjaga keikhlasan saat beramal diketahui orang. Lebih sulit menjaga keikhlasan ketika kita beramal dan dilihat sama orang banyak dibandingkan kita beramal enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini salat sunnah itu aslinya dianjurkan dilakukan di mana? Di rumah. Kenang apa? Karena enggak dilihat oleh orang banyak. Dan kalau enggak dilihat sama orang banyak, peluang untuk ikhlasnya lebih besar. Semua sholat sunnah, sholat duha, sholat apa? Tahajud, apa lagi? Rawatib, termasuk rawatib, qobliyah sama ba'diyah. Lebih baik dilakukan di mana? Di rumah. Kecuali kalau misalnya, kalau dilakukan di rumah malah jadi kelalen, malah jadi lupa. Contoh nih, habis isya nih, aku ba'diyah engko bae nang omah. Bareng gotul nang omah? Bablas. Nah, kalau kayak gitu mendingan di mana? Di masjid daripada lewat. Ya. Tapi kalau misalnya panjenengan masya Allah ya disiplin. Ya. Pokoknya saya tadi sudah berazam, apa berazam? Berniat kuat, bertekad bahwa saya nanti sampai rumah enggak ngapa-ngapain kecuali langsung sholat sunnah. Walaupun sudah batal wudu lagi enggak apa-apa. Masya Allah ya. Ada yang kayak gitu? Enggak usah angkat tangan, bok ria. Ya, aporanan nanti. Bagus itu masya Allah. Ya, bagus. Ya. Baik. Jadi amal saleh itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dan semuanya diketahui sama Allah. Seandainya kita menghadirkan perasaan ini, bahwa amal saleh kita itu diketahui sama Allah, walaupun gak ada yang ngelihat, walaupun manusia gak ada yang ngelihat, itu kita akan nyaman beramal. Ya. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat At-Taubah, ayat 105. Surat apa? At-Taubah ayat 105. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Katakanlah, beramallah. Beramal solehlah. Berbuat kebajikanlah. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Sungguh Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Walaupun kita beramal di sebuah tempat yang tidak ada satupun manusia yang melihatnya, maka ingat Allah pasti tahu. Orang yang menghadirkan perasaan ini, dia akan ringan melakukan amal soleh sekalipun gak ada yang melihat. Buat dia itu tidak terlalu penting orang tahu atau tidak tahu. Yang paling penting dari dia, Allah itu tahu. Makanya dia itu tidak terlalu memperhatikan apakah orang tahu bahwa saya itu yang nyumbang kipas angin ini semua misalnya. Buat dia enggak terlalu penting. Buat dia enggak terlalu penting orang tahu apakah saya yang nyumbang AC ini semua. Buat dia enggak penting. Buat dia enggak penting masjid ini dibangun harus pakai nama saya. Ya, jadi setiap bangun masjid itu harus nama sesuai dengan nama yang infak. Buat dia enggak penting. Karena masjid itu mau dinamakan dengan nama dia atau tidak, Allah itu tahu. Ya. Buat dia enggak terlalu penting bahwa infak saya itu harus ditulis di papan tulis, harus diumumkan setiap malam Jumat atau setiap habis sholat Jumat. Ya. Infak atas nama hamba Allah, mohon doanya untuk keluarga Fulan bin Fulan. Lu ya pada baik. Jadi ini hamba Allah bareng gue, mohon doa untuk keluarga Fulan bin Fulan. Lengkap alamat jalan ini. Lu Katanya hamba Allah, saya tidak mengatakan orang itu riya, bukan, enggak. Tadi-tadi kan kita katakan boleh beramal soleh terang-terangan, boleh, enggak ada yang larang. Tapi beramal sembunyi-sembunyi itu lebih mudah menjaga nopo? Keikhlasan. Ya, lebih mudah menjaga keikhlasan. Ya. Termasuk zikir. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menegur sahabat beliau yang zikirnya keras. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kunna Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pada suatu hari kami bersafar, napa bersafar? Bepergian jauh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza 'alauna kabbarna. Kami ketika jalanan nanjak, napa? Ketika jalanan nanjak, maka kami pun bertakbir. Allahu Akbar. Ini sunnah. Jadi sunnah Rasulullah SAW itu kalau kita lagi melakukan perjalanan, kemudian jalannya napa? Nanjak, itu bertakbir. Kalau jalannya temurun, napa? Bertasbih. Sunnah. Yeah. Monggo dipraktekan. Ya, setiap naik, napa? Allahu Akbar. Setiap turun, Subhanallah. Ya. Cuman saat itu para sahabatku takbir seru banget. Ya. Saking semangatnya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai para sahabatku, kasihanlah, kasihanilah diri kalian. Kasihanilah diri kalian. Kenapa wahai Rasul? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian itu bukan sedang berdoa, memanggil zat yang tuli dan zat yang tidak ada. Kalian sekarang itu sedang berzikir, sedang berdoa, sedang memohon kepada siapa? Apakah yang kalian mintai itu adalah zat yang tuli atau zat yang tidak ada? Walakin tad'una sami'an basira. Tapi yang sekarang kalian sedang zikir, yang sedang kalian doa, yang sedang kalian mohon adalah sami'an. Napa sami'an? Zat yang maha mendengar. Basiran, zat yang maha melihat. Berarti kalau misalnya yang sedang kita mintai itu maha mendengar, perlu enggak ngorong-ngorong? Keras-keras perlu enggak? Enggak perlu. Kecuali kalau memang disyariatkan untuk keras. Contohnya apa? Azan. Masa anak azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya enggak mungkin tuh. Kalau azan memang dianjurkan keras. Tapi apa kemudian seluruh zikir jadi seperti itu kan? Enggak. Ada zikir-zikir yang memang momennya disuruh keras. Ya, azan, takbiran. Bareng kon takbiran malah orang pada takbiran isin. Gimana? Ini disuruh keras sekarang. Nah, nanti kalau waktunya lirih ya lirih. Ya. Jadi ini amal soleh. Jadi amal soleh itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dilakukan terang-terangan maupun yang dilakukan sembunyi-sembunyi, semuanya diketahui oleh Allah. Innahu ya'lamul jahra wama yakhfa. Baik, sekarang kita pindah. Yang dilakukan manusia kan enggak cuma amal kebajikan. Ada juga yang dilakukan oleh manusia berupa dosa-dosa. Nah, dosa itu pun juga ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan contohnya nopo? Nyopet. Nyopet itu kumpetan. Yang terang-terangan apa contohnya? Pacaran? Apa pacaran pada terang-terangan? Oh iya. Duga putirnya boncengan. Betul. Apa lagi? Konser apa? Dangdut? Ya itu kan terang-terangan. Ya. Joget kayak gitu. Kemudian pada nyawer. Ya. Na'udzubillah min. Itu kan terang-terangan di depan orang banyak. Semakin banyak yang melototi, itu semakin bangga nopo semakin malu? Hah? Bangga nopo malu? Siapa sih bangga? Ya. Sini. Mau salim? Sini, sini. Jadi dosa ada yang dilakukan terang-terangan. Ya. Seperti Nun Sewu, film-film yang tidak mendidik itu kan terang-terangan. Ya. Di shooting, kemudian setelah itu diapakan? Dipublikasikan. Dibawa aja ke belakang. Itu yang terang-terangan di depan umum. Ya. Dan itu bahaya sekali. Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang sahih. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku berpeluang diampuni dosanya. Kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat di depan umum. Kenapa? Setiap umatku berpeluang untuk diampuni dosanya. Kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat di depan umum. Ini serem ini. Ya. Yeah. Seakan-akan urat malunya itu sudah putus. Ya. Maka hati-hati. Hati-hati dari perbuatan maksiat terang-terangan. Kalau maksiat yang rahasia pripun? Parang napa mboten? Boleh. Ya sama tidak boleh. Namanya maksiat mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi tetap tidak boleh. Ya. Mau di depan umum, mau di WC, di kamar mandi, tetap tidak boleh. Yeah. Perbuatan maksiat yang rahasia itu, ada yang betul-betul tidak diketahui sama orang lain, karena tempatnya di dalam hati. Ada yang sebenarnya bisa diketahui sama orang lain, tapi disembunyikan. Jadi maksiat yang rahasia itu ada dua. Ada yang betul-betul tidak diketahui sama orang lain. Itu maksiat yang tempatnya di mana? Hati. Dan ada yang sebenarnya bisa diketahui sama orang lain tapi dia sembunyikan. Kita bahas yang pertama dulu. Maksiat yang dalam hati. Contohnya nopo? Contohnya nopo? Riya. Nopo? Riya. Maksiat atau bukan? Maksiat. Nabi SAW katakan itu syirik. Walaupun syirik kecil. Panjenengan jangan lihat kecilnya. Tapi ngelihat apanya? syiriknya. Walaupun kecil tapi syirik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Fusu'ila anhu, maka Nabi SAW ditanya, apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya. Nabi SAW mengatakan syirik kecil adalah riya. Coba, saya ajak Anda untuk berpikir. Nabi SAW sedang berbicara. Sesungguhnya yang aku paling khawatirkan atas kalian, dosa yang paling aku takutkan atas kalian, kalian. Saat Nabi SAW berbicara, siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Sinten? Semua yang hadir saat itu. Sinten? Para sahabat Nabi SAW. Siapa para sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa manusia-manusia tadi? Manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga. Manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga, Nabi masih khawatirkan dari penyakit riya. Bagaimana dengan kita? Maka kalau kita merasa aman dari penyakit riya, itu tanda bahwa iman kita itu masih tipis sekali. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang bebas masuk surga lewat pintu manapun, oleh Nabi SAW masih diwanti-wanti dengan penyakit yang satu ini. Bagaimana dengan kita? Ya, yang dosanya menumpuk, ya, amal solehnya banyak yang belum kita lakukan. Sehingga maksiat yang satu ini perlu kita waspadai. Jangan panjenengan fikir kalau panjenengan sudah hadir pengajian secara rutin, sudah sholat lima waktu tepat waktu pada waktunya, jangan panjenengan fikir bahwa kita ini sudah pasti masuk surga, sudah pegang kunci surga. Belum tentu. Ya. Justru godaan untuk riya terhadap manusia-manusia seperti kita ini, yang hadir pengajian, yang sholat lima waktu, yang berpenampilan dengan penampilan sesuai tuntunan Rasul SAW, berpakaian seperti apa yang diajarkan sama Rasul SAW, justru orang-orang seperti kita ini peluang untuk riaknya lebih besar dibandingkan orang-orang yang, maaf, mereka mungkin masih tenggelam dalam minuman keras, dalam narkoba, dalam perzinaan. Karena riya itu kan memamerkan amal kebajikan. Orang-orang yang masih tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa besar seperti tadi, zina, miras, narkoba, apa yang mau mereka riyakan? Mereka mau riya apa? Lah kalau orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, ya, amal-amal soleh ini akan terus digoda kita sama syaitan untuk tidak ikhlas di dalamnya. Kita pamer dengan amal soleh tersebut. Jangan dipikir kalau misalnya kita tidak ikhlas dalam beramal, itu cuma sekedar gak dapat pahala. Oh enggak. Ya. Bukan sekedar kita gak dapat pahala. Ya. Tapi kita ini terancam dengan neraka. Dan bukan hanya terancam dengan neraka, tapi terancam untuk masuk neraka pertama kali. dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamah." Manusia yang pertama kali nanti akan disiksa di hari kiamat adalah tiga jenis manusia. Dan semuanya itu orang-orang yang lahiriahnya beramal soleh. Orang yang jihad, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Tiga-tiganya itu adalah orang-orang yang penampilannya baik. Apa masalahnya? Riya. Penyakitnya tiga orang ini, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka, itu riya. Jihadnya bukan karena Allah, sedekahnya bukan karena Allah, ngajarnya bukan karena Allah, belajarnya juga bukan karena Allah, semuanya bukan karena Allah Azza wa Jal. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Dan habis pengajian ini bukan kemudian lantas lawis ngasobai goleh apa? Sedekah lah. Ngasobai goleh ngaji. Sudah habis. Maka mari waspadai setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.